Langsung saja bro, ada SNP Indonesia, ada Ramayana Randy Shooting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita New Palapa. Selamat malam SNP Indonesia. Nyanyi bareng-bareng. kasih tepuk tangan buat New Palapa.